Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-kalamu 'an an-na'dhimi wa manzumatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Hafizahullah. Al-kalamu 'an an-na'dhimi manzumatihi. Amma an-na'dhimu faqtaru shirahi al-manzumati 'ala annahum lam yaqifu lahu 'ala tarjamatin. Wa 'alayhi فالحصول على ترجمة مطولة في بيان شيوخه وتلامذته ونحو ذلك مما يصعب الوقوف عليه. طيب. Ini keterangan tentang an-nazim, yani pengarang manzumah al-Bakuniyah. Manzumah al-Bakuniyah dan keterangan tentang manzumahnya. Ya. Tentang manzumahnya bait-bait syair dalam ilmu mustalah hadir ini. Amma an-nazimu, adapun an-nazim, penulisnya. Fa'aktharu syurrah al-manzumah, mayoritas pensyarah al-manzumah, mereka mengaku bahwa mereka tidak menemukan terjemah, yakni biografi, tidak menemukan biografi tentangnya secara lengkap. Nah. Jadi ini diakui oleh mereka. Sebenarnya dilihat di hasyiah. Nah. Itu dinukil keterangan mereka. Nah, bahwa mereka tidak menemukan keterangan biografi tentang nazim ini. Penulisnya. Jadi berdasarkan ini alaihi wa alaihi berdasarkan ini fal husul ala tarjamatin mutawwalah, maka untuk menghasilkan biografi yang berpanjang lebar fi bayani syuyukhihi wa talamidatihi, dalam menjelaskan siapa saja syekh-syekhnya, siapa saja murid-muridnya wa nahwidali dan semisalnya, itu memang mayas'ubul wuqufu alaihi, termasuk perkara yang sulit untuk bisa didapatkan. Nah. Jelas ini? Wasmuhu? Wasmuhu Umar bin Muhammad bin Futuhin Ad-Dimasqi Asy-Syafi'i. Alama wajadahu al-Ujhuri fi hasyiyatihi ala nuskhatin bi khattin nazimi. Wa kama yuqalu qata'at jahizatu awla kulli khatibin wa kadha jazaman nabhani fi nubhatin nabhaniyah. Baik. Nama an-nazim, penulis manzumah al-Bakuniyah, adalah Umar bin Muhammad bin Futuh ad-Dimashqi al-Syafi'i. الشافعي الدمشقي الشافعي berdasarkan apa yang ditemukan oleh Al-Hujuri, yang ditemukan oleh Al-Hujuri pada hasyiahnya pada hasyiah, yakni catatan kaki, ala nuskhatin, atas salah satu naskah manzumah bi khattin nazim, dengan tulisan an-nazim, dengan tulisan tangan an-nazim sendiri. Nah. Jadi di hasyiah, catatan kaki, atas salah satu naskah naskah itu dengan tulisan an-nazim sendiri. Di hasyiah, catatan kaki itu ditemukan keterangan bahwa namanya adalah Umar bin Muhammad bin Futuh di Masjid Syafi'i. Baik. Wa, jadi ini yang dipegang oleh Syekh Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, sebenarnya beliau sebutkan di sini. Wa kama yuqal, sebagaimana dikatakan pada semacam menjadi semacam peribahasa begitu. Qata'at jahizatu kulla qata'at jahizatu qawla kulli khatibin. Artinya hal ini mengalahkan pandangan-pandangan yang lain. Nah, dengan apa yang ditemukan oleh juhuri ini di hasyiah, ya, atas naskah dengan tulisan An-Nadhim sendiri yang menyebutkan keterangan itu, ini mengungguli yang lainnya, sehingga inilah yang menjadi pegangan bahwa namanya adalah Umar bin Muhammad bin Abdullah di Masyarakat Syafi'i. Asal peribahasa ini, qata'at jahizatu qawla kulli khatibin, ana pernah telusuri, ana dapatkan keterangan, ini terkait dengan terjadinya khusuma antara dua kelompok, ya, ya, ada fitnah, perselisihan, percekcokan, konflik, ya, terjadi pembunuhan. Kemudian orang-orang berusaha untuk mengislah, ya, supaya tidak terjadi perang di antara kedua kelompok ini dengan setiap orang maju ke depan berkhutbah, berceramah gitu. Berceramah dan berusaha disembunyikan ini pelaku ini. Nah, berceramah, menasihati, ya, supaya damai. Tiba-tiba ada seorang wanita namanya Jahizah yang mengerti hakikat perkara itu. Tiba-tiba dia maju, berbicara dan membuka hakikat tersebut, sehingga terdiamlah seluruh kullu khatib, semua penceramah yang berbicara itu semua jadi terdiam, ya, karena Jahizah telah membuka hakikat itu, sehingga upaya mereka semua gagal. Nah, itu secara globalnya yang anak ingat, ya, tentang asal usul peribahasa ini, sehingga kemudian menjadi peribahasa, ya, untuk sesuatu yang istilah menjadi faslul qaul, ya, menjadi keputusan yang mengalahkan pendapat-pendapat yang lain, dikatakanlah qata'at jahizatu qawla kulli khatibin. Nah, kemudian di sini Syekh Al-Bukhari hafizahullah menukil, wa kadza jazama An-Nabhaniyyu fi an-nukhbati an-nabhaniyyah, dan demikian pula yang dijazam, yang ditegaskan, ya, dipertegas oleh An-Nabhani dalam An-Nukhbah An-Nabhaniyyah. Naam. Tafadhal. Wa amma ridha kahalatu wa qala fi Mu'jamil Buldani annasmahu Taha bin Muhammad bin Futuhi Al-Bayquni, wa bina'an ala ma sabaqa qablu yakunu hadzal jazmu minhu khata'un, wallahu a'lam. Baik, wa amma ridha kahala, adapun ridha kahala, dia mengatakan dalam kitab Mu'jam al-Mu'allifin, ya, Mu'jam para mu'allif, yang mengumpulkan mu'jam para mu'allif, yakni mengumpulkan semacam kamus untuk mengenal para mu'allif, para penulis kitab. Salah satunya disebutkan oleh dia bahwa nama Nadhim Manzum al-Bayquni adalah Taha ibn Muhammad ibn Futuh al-Bayquni. Jadi perbedaannya terletak di mana? Di namanya, ya. Kalau yang di atas yang disebutkan adalah Umar, sementara ini menyebutkan Taha. Ya, adapun yang di atasnya sama Muhammad bin Futuh. Nah, jadi ini menyebutkan Taha, yang di atas, ya, Umar. Baik. Nah, kemudian kata Syekh, wa bina'an 'ala ma sabaqa, dan berdasarkan apa yang telah lewat, yakni penemuan siapa tadi? Al-Ujhuri. Iya. Nah, penemuan Al-Ujhuri bahwa namanya adalah Umar. Bina'an 'ala ma sabaqa qablu, berdasarkan apa yang telah lewat sebelumnya, itu penemuan Al-Ujhuri, yakunu hadzal jazmu minhu, maka penegasan ridha kahalah ini, ya, penegasan yang muncul dari ridha kahalah dalam kitab Mu'jam al-Mu'allifin bahwa namanya Taha, khata'un. Maka ini salah. Yani ridha kahala keliru. Ya, keliru ketika menetapkan bahwa namanya Toha. Yang benar berdasarkan penemuan Al-Juhuri yang dikatakan qata'at jahizatu qawla kulli khatibin namanya adalah Umar bin Muhammad bin Futuh di Masjid Syafi'i. Naam. Wallahu a'lam. Tafadhal. Faqala kahalatu fi tarjamatil mukhtasarati muhaddithun usuliyun kana hayyan qabl amin 1080 min al-Hijriyah. Baik, kata kahala pada terjemahnya, yakni pada biografi Umar ibn Muhammad ibn Futuh, yang dia menyebutnya siapa? Ridha Kahala menyebutnya siapa? Toha tadi ya. Nah, pada biografinya yang singkat mengatakan muhadditsun usuliyun. Dia seorang muhaddits, yani hadith usuli, ahli usul fiqh. Kana hayyan qabla 1080 min al-Hijrah, adalah hidupnya sebelum tahun 1080 Hijriyah. Nah, singkat biografinya. Nah, qad yuqalu inna syaikha Badruddin al-Husayni rahimahullah zakara annahu min Adrabijan. Fa kaifa tawqifu baina hadha wa baina ma sabaqa min kaunihi dimasqiya. Nah, dikatakan bahwa Syekh Badruddin al-Husayni rahimahullah menyebutkan bahwa dia berasal dari negeri Adrabijan. Ya. Maka bagaimana memadukan, mengkompromikan, fakifat taufiq, bagaimana mengkompromikan, ya, antara ini bahwa dia dari Adrabijan, bagaimana masabak dan apa yang telah lewat penisbahannya Dimashqi, apa yang disebutkan Syekh di awal Umar bin Muhammad bin Futuh Ad-Dimashqi As-Syafi'i. Nah, bagaimana mengkompromikannya? Nah, fal jawab annahu qad yakunu asluhu min Adrabijani lakinnahu mimman sakana Dimasqa fanusiba ilaiha wa yuhtamalu an yakuna sakanaha qablahu ahadu abaihi au ajdadihi wa huwa waridun kama huwa bayyinun fi tarajimil ulama'i. Nah, jawabannya boleh jadi memang asalnya dari Adrabijan. Ya, dia berasal dari Adrabijan. Tetapi dia termasuk dari kalangan orang-orang yang menjadi penduduk Dimashq. Menjadi penduduk Dimashq. Memang berasal dari Adrabijan, ya. Tetapi dia termasuk penduduk Dimashq. Nah, maka dinisbahkanlah ke Dimashq. Begitu. Dinisbahkanlah ke Dimashq, itu Damaskus. Nah, di Syam sana. Baik. Dan ada kemungkinan bahwa ya sakanaha qablahu ahadu abaihi aw ajdadihi. Ya. Ada kemungkinan bahwa ya sebelum dia pernah ada dari kalangan salah satu dari ayahnya atau kakeknya yang tinggal di Damaskus, sehingga dinisbatkan ke situ. Nah, wa huwa waridun kama huwa bayyinun fi tarajim ulama, dan yang seperti ini terjadi, warid, ya, terjadi, ya, datang yang seperti ini sebagaimana itu jelas dalam tarajim ulama, dalam biografi-biografi ulama, bahwa dia dinisbatkan ke suatu daerah yang sebenarnya yang pernah tinggal di daerah itu adalah salah satu dari ya ayahnya atau kakeknya. Nah, jelas ya tentang An-Nadhim. Nah, Ammal manzumatu faqad uniya al-ulama'u biha mimman jaa ba'dal bayquni min haythu syarhu wal istidraku والدرس والبدء بها لطالب العلم علم المبتدئ في غالب الأحيان. Adapun al-manzumah, kata Syekh Faqad auni al-ulama biha, ulama memberi perhatian yang besar terhadapnya. Punya perhatian besar terhadap al-mandhumah al-baquniyah. Dari kalangan ulama mimman jaa'a ba'da al-baquni. Dari kalangan ulama yang datang setelah al-baquni. Perhatian mereka dalam bentuk min haythu syarhu wal istidraku, dalam hal syarah, ya, menjelaskan, memberi penjelasan, keterangan baik-baik tersebut, dan dalam hal istidrak, ya, dalam hal istidrak, yaitu menambahkan hal-hal yang butuh ditambahkan sebagai suatu bentuk ralat, ya, jika memang itu dibutuhkan. Nah, dalam hal juga dalam hal ad-darsu wal bad'u biha, dalam bentuk pembelajaran ad-dars, diajarkan, ya, wal bad'u biha li talibil ilmi al-mubtadi'i, dan memulai dengannya dalam pelajaran bagi penuntut ilmu yang pemula, al-mubtadi', pemula, fi ghalibil ahyan, pada, ya, kebanyakan kesempatan, pada kebanyakan dominan kesempatan-kesempatan yang ada pada pembelajaran, maka ulama mendahulukan ini sebelum yang lainnya. Baik. Qala al-'allamatu ad-Dimyati fi muqaddimati syarhihi lil manzumati, lamma kanat manzumatul imamil 'allamati wal humamil fahamati asy-syaikhil Baiquni rahimahullahu wa ardahu, وجعل الجنة متقلبه ومثواه من أبداء مختصر صنف في فن الحديث وأبلغ مؤلف يسار نحوه السير الحثيث لما اشتملت أو يسار نحوه السير الحثيثة يعني يسار نحوه السير الحثيثة لما اشتملت عليه من بديع لفظها الواضح. قلت طيب نعم حسبك. Kata al-allama ad-Dimyati pada muqaddimah syarahnya terhadap al-mandhumah, ketika tatkala mandhumah al-imam al-allama al-humam al-fahama al-syekh al-Baiquni, semoga Allah merahmatinya dan meridainya, dan semoga Allah menjadikan jannah surga sebagai tempat kembalinya di akhirat, tatkala mandhumah ini min abda'i mukhtasarin sunnifa fi fannil hadith, termasuk, ya, kitab mukhtasar, kitab ringkas yang paling cemerlang, ya, yang dikarang dalam bidang studi hadis, wa ablagi muallafin yusaru nahwahu السير الحثيثة. Dan termasuk muallaf yang paling menyampaikan kepada maksud, ya, untuk ditempuh, ya, untuk ditempuh dalam perjalanan yang sir al-hadith, dalam perjalanan yang mendesak dalam mempelajari ilmu hadith, limashtamalat alaih, hal itu dikarenakan mashtamalat alaih apa yang terkandung di dalamnya min badi'i lafz. Min badi'i lafziha ya. Min badi'i lafziha al-wadih. Dari kebagusan ya, kecemerlangan lafaz-lafaznya yang jelas untuk difahami. Baik, qultu 'ala al-manzumati ba'dul mulahadhati sana'ridu laha fi hinihi insyaallah. Baik, ini setelah menukil pujian al-'alam ad-dimyati ya, tentang kecemerlangan manzuma ini, bagusnya manzuma ini ya, kemudian Syekh mengatakan atas al-manzuma ada beberapa mulahadhat. Mulahadhat yaitu ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya, jadi butuh istidrak itu tadi, diralat, diperbaiki. Sana'ridu laha fi hinihi, kami akan memaparkannya ya, pada waktunya nanti insyaallah. Baik. Am hadha syarhu? Amma hadha syarhu. Fafi amin. Alfin wa arba'imi'ah. Fafi ami. Fafi ami. Alfin wa arba'imi'ah. Wa tish'ata asyar. Walaba minni minal hijri. Walaba minni ba'du. Walabati. Ba'du talabati. Min tullabil ilmi bil jami'atil islamiyyati. An ashraha wa'alliqa lahum ala hadhan nazmi. Falabbaitu rugbatahum. Fadarrastuhum al-nazma. Fadarrastuhum al-nazma fi masjid Bani Salamata. Al-qiblatainil halian. Fi majalisa. Wasajjalahu ahadut tullabi. Waffaqahu Allah thumma ahda ilayya nusfatan minat tasjili wa baqiya indi zamanan thumma hayya Allah lahu bani al-bara thumma hayya Allah lahu ibni al-bar al-murfaqana thumma hayya Allah lahu bani al-bar al-muwaffaqa bi'idhnillahi Usamata bani Abdillahi saddadahu Allah wa thabbatahu ala al-haqqi wa qama bitafrighihi kamilan fi majalisa kana akhiruha subah yaumil jumu'ati al-muwafiqi sya'bana alfin wa arba'imi'ah Wa arba'imi'ah. Wa Samaniya wa ishrin. Minal hijri. Baik. Jadi pada tahun ya, 1419 hijri. 1419 hijri ya. Kita sekarang tahun 1442. Nah. Ini tahun 1419 Hijri ya. Pada tahun itu kata Syekh, sebagian dari murid-muridku meminta kepadaku, ya murid-muridku dari para thullabul ilm yang belajar di Al-Jami' Islamiyah di Madinah, meminta kepada aku agar aku mensyarah, menjelaskan dan memberi ta'liq, ya, catatan komentar, nah, atas nadzam ini untuk mereka, ya, untuk mereka, mereka jadikan pegangan. Falabbaitu raghbatahum, aku menyambut, ya, aku menyambut, memenuhi raghbah, keinginan mereka. Fadarrastuhum, maka aku ajarkan kepada mereka an-nadhma, nadzam ini di Masjid Bani Salamah yang disebut dengan Masjid Qiblatain halian sekarang, ya, dikenal dengan Masjid Qiblatain. Fi majalis, di beberapa majlis, beberapa kali pertemuan. Wasajjalahu ahadut tullab, dan ditasjil, direkam oleh salah satu tullab, wafaqahullah. Thumma ahda ilayya nuskhatan minat tasjil, kemudian dia menghadiahkan kepadaku salah satu, ya, audio rekaman tersebut. Wabaki indi zamanan, dan tinggallah audio rekaman itu, ya, di sisiku sekian waktu lamanya. Thumma hayya Allahu, kemudian Allah, ya, menyiapkan lahu untuk audio rekaman itu ibni, putraku Al-Bar, ya, yang berbakti, Al-Muwaffaqa bi'indillah, yang diberi taufik, yang izin Allah, semoga dia diberi taufik, ya, diberi taufik Allah dengan izinnya, yang bernama Usama bin Abdillah. Sajadahu Allah wa thabbatahu 'ala al-haq, semoga Allah meluruskan dia dan mengukuhkannya di atas kebenaran. Faqama bitafrighihi kamilan, maka dia pun, ya, melakukan tafrigh, yaitu transkrip, ya, dia mentranskrip dari audio itu, ditranskrip ke tulisan kamilan, utuh. Fi majalisa, ada beberapa kali majlis. Kana akhiruha, adalah akhir majlis yang dia lakukan untuk mentranskripnya di pagi hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1428 Hijriyah. Ya, artinya 9 tahun kemudian, ya. Ya, 1419 ini 1428, berarti 9 tahun kemudian, ya, selesai. Baik, sudah ditranslit. Nah, qira' walamma raghibat ba'du durin nashri fi nashrihi wa alahat bidzalika istakhartu Allah fi nashrihi thumma aqdamtu ala muraja'atihi litulil ahdi wa ahammiyati hadzal amri kama la yakhfa ala mudrikin ma'a tawthiqin linnususi wal aqwali. Baik. Kemudian na'am, kata beliau, dan tatkala sebagian penerbit, ya, penerbit kitab yang biasa menerbitkan dan menyebarkan kitab berkeinginan, ya, suka untuk menerbitkannya, wa alahat, dan mendesak, ya, fidzalik, ya, dan mendesak untuk melakukan hal itu. Baik, istikharatu Allah fi nashri, aku pun istikharah minta petunjuk Allah dalam menyebarkan kitab ini. Thumma aqdamtu ala muraja'ati, kemudian aku pun melakukan muraja'ah, mengulangi kembali, ya, memuraja'ah kembali dari awal, litulil ahdi, karena, ya, lamanya waktu keterkaitan dengan syarah ini. Nah, karena tahun 1419, yang itu selesai 1428. Jadi sudah begitu lama, 10 tahun yang lalu. Jadi itu lil ahd, maka dimeraja kembali. Wah, dan karena alasan ahamiyati hadzal amr, dan pentingnya, ya, perkara ini, kama la ikhfa ala mudrik, sebagaimana tidak samar bagi orang yang mengetahui. Nah, maka jadi makanya harus dimeraja'ah, tidak bisa asal-asalan gitu. Harus dimeraja'ah, karena ini perkara penting, ilmu penting. Nah, ma'tawthiqin linususi wal aqwal, bersama ya melakukan tawthiq, disertai tawthiq, ma'tawthiq disertai tawthiq ya linusus. Nah, wal aqwal, tawthiq itu memberikan wasiqah, yakni menyebutkan sumber referensi ya untuk nas-nasnya dan ucapan-ucapan yang dinukil. Nah, sumber referensinya. Jadi ada wataiknya, wasiqah-wasiqahnya, sumber-sumber referensinya sehingga khalid. Nah, tidak diragukan. Nah, jadi memang kita tinggal membacanya karena semuanya sudah ada tawthiq. Referensi lengkap semua. Kita tinggal memetik faedah, membacanya dan memahaminya. Nah, wa'amaltu fihi qawlal allamati Muhammadil Utsaimina rahimahullah an kitabihil mati'i asyarhil mumti ala zadil mustaqmi'i walamma kana syarhu bitaqriri la yisawi syarha bitahriri min haythu tiqa'ul alfazi wa tahrirul ibarati wasti'abul mawdu'i tabayyana anna min ad-daruri min ad-daruri i'adatun nadri anna min ad-daruri i'adatan nadri fil kitabi wa tahdhibihi wa tartibihi وقد تم ذلك فعلا والله ولله الحمد حذفنا ما لا يحتاج إليه وزدنا ما تدعو الحاجة إليه وأبقينا الباقي على ما كان عليه. طيب كمل وأسميت هذه التعليقات بالتعليقات الردية على المنظومة البيقونية فالله أسأل أن يبارك لي في هذا العمل وأن يجعله لوجهه خالصا وأن يغفر لناظمه وشارحه ومطالعه وأن ينفع به العبادة إنه سميع قريب مجيب الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وكتبه الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري عضو هيئة التدريس في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية في عام 1429 من الهجري. طيب. Dan saya kata Syekh amaltu fi qaul al-allamah Muhammad al-Utsaimin rahimahullah fi kitabih al-mati' asy-syarh al-mumti' 'ala zad al-mustaghni'. Saya menerapkan, begitu maksudnya. Menerapkan pada kitab ini, penulisan kitab ini, ucapan Al-Allamah Muhammad Al-Utsaimin ya dari kitabnya ya yang bermanfaat, yaitu Asy-Syarh Al-Mumti' 'ala Zad Al-Mustaqni'. Ibnu Utsaimin mengatakan di sana, "Walamma kana syarhu bitaqriri," tatkala yang namanya syarah bitaqrir, dengan takrir, dengan penyampaian, begitu ya, penyampaian di majelis, la yusawi asy-syarha bitahriri ya, hal itu tidak, kata beliau, hal itu tidak sebanding dengan syarah yang ditahrir, yang diteliti. Nah, yang betul-betul dipilih, diteliti. Nah, dalam penulisan min haitsu intiqa'ul alfaz, dalam hal ya bersihnya lafaz-lafaz, pemilihan lafaz-lafaz ya, intiqa'ul alfaz wa tahrirul ibarah, memilih, mengedit ungkapan-ungkapan, wasti'abul maudhu'i ya, dan lengkapnya topik-topik yang dibahas, tabayyana, menjadi jelas anna min ad-daruri, bahwa merupakan hal yang daruri, darurat, i'adatan nadri fil kitab. Ya, meninjau ulang, melihat kembali kitab itu. Jadi, bukan berarti setelah ditranskrip dari audio langsung diterbitkan begitu, tidak, tetap dimurajaah kembali, kemudian diperbaiki kembali, ya. Wa tahdibihi, tahdib itu artinya apa? Dibersihkan. Dibersihkan. Barangkali ada kekeliruan, ya, ada ungkapan yang kurang pas, begitu, ada lafaz yang kurang bagus, kurang tepat, diganti, ya, kesalahan dihilangkan, wa tartibihi, dan ditartib, ditata ulang, ya, begitu. Wa qad tamma dzalika fi'lan walillahil hamd, dan hal itu ya telah sempurna fi'lan, yakni benar-benar terrealisasi sempurna, walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Fa hadafna ma la yuhtaju ilaih, maka kami pun membuang apa yang tidak dibutuhkan dari kitab Syarh Mumti' Razil Mustaqni. Wajidna ma tad'ul hajatu ilaih, dan kami tambahkan apa yang dibutuhkan untuk ditambahkan ke dalamnya. Wa abqainal baqiya, dan kami sisakan yang lain, yang tersisa, ala makan alih, sesuai apa adanya. Ini proses penerbitan kitab Syarh Mumti' Razil Mustaqni. Jadi itu awalnya Syekh Zadul Mustaqni ini, karya Al-Hajawi, ya, matannya diajarkan oleh Syekh di majelis, Syekh Rofaimin. Diajarkan. Kemudian audionya ditranskrip dari audio. Kemudian Syekh apa? Mentahrir kembali, mengedit ulang. Ya, seperti yang kita dengar caranya ini. Nah, ini yang dilakukan juga oleh Syekh Al-Bukhari. Melakukan hal yang sama. Nah, wasmaitu hadith ta'liqat, dan aku beri nama ta'liqat ini dengan at-ta'liqat ar-radiyah 'ala al-manzumah al-baikuniyah. Jadi namanya adalah ta'liqat ar-radiyah 'ala al-manzumah al-baikuniyah. Hanya Allah semata ya aku pinta untuk semoga memberkahi untukku amalan ini dan menjadikannya ikhlas hanya untuk mengharapkan wajahnya, dan semoga Allah mengampuni ya bagi nazim penulis manzumah ini dan bagi pensyarahnya yaitu diri beliau, dan mutali'nya yang membacanya, kita semua ini termasuk ya yang masuk dalam doa ini. Wa yanfa'il ibadah, dan semoga Allah menjadikan kitab ini bermanfaat bagi hamba-hambanya. Innahu sami'un qaribun mujibud du'a, wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam. Nah, ditulis oleh beliau Dr. Abdul Zaid bin Abdul Rahim Al-Bukhari ya, anggota hay'at ya tadris, anggota ya hayat at-tadris, nah, di kuliah al-hadith al-syarif al-jamiah islamiyah. Nah, jadi beliau memang mengajar di kuliah al-hadith, anggota hayat pembelajaran pada kuliah al-hadith syarif di al-jamiah islamiyah. Nah, ini selesai ditulis tahun tanggal 18 Rajab tahun 1409 Hijriah. Nah, selesai mukadimahnya ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk ya dalam matan dan syarahnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam.